Mitra bisnis, apa sebenarnya arti dari perubahan zaman? Kalau orang dulu berpikir bahwa untuk mencapai satu titik ke titik yang lain, maka dibutuhkan sebuah garis lurus antara kedua titik itu, ya. Dan orang bermimpi suatu saat terjadi ada wormhole atau black hole kecil, ya, di mana orang untuk mencapai satu titik ke titik lain hanya secara instan. Jadi kertas yang ada dua titiknya bukan ditarik garis, tapi kertas itu dibelokkan sehingga titik itu bertemu dengan titik lainnya pada satu tempat dan di situ ditembus. Jadi langsung sampai, ya. Maka itu disebut wormhole dalam teori-teori kosmologi. Nah, yang terjadi adalah kita sudah melompat dari garis menuju wormhole. Kalau kita bedakan, apa bedanya masa dulu kuno, zaman batu, zaman kuno sekali dengan zaman modern? Bedanya adalah peralatan yang kita pakai dulu adalah merupakan ekstensi atau perpanjangan dari kebutuhan fisik kita. Saya ulang, ya. Zaman dulu adalah ekstensi atau perpanjangan dari physical need atau kebutuhan fisik kita. Seperti kita menemukan batu untuk memukul binatang, kapak untuk menebang pohon supaya lebih cepat. Pakai tangan bisa, wah susah, tapi pakai kapak mempercepat, ya. Atau tombak membunuh binatang itu harusnya, wah memakai apa ya, membunuhnya kan sulit. Tapi dengan menggunakan tombak kita melakukan ekstensi fisik sehingga mampu membunuh binatang. Dengan pisau, kalau kita memotong sesuatu tanpa pisau susah, ya. Digigit-gigit mungkin baru bisa terpotong. Dengan pisau sangat mudah. Maka penemuan zaman dulu adalah sesuatu yang merupakan ekstensi dari fisik kita. Termasuk kereta, itu adalah ekstensi dari kita bisa lari lebih cepat supaya naik kereta, gitu, ya. Tapi kebutuhan sekarang berbeda, karena yang kita temukan zaman sekarang adalah pemenuhan terhadap mental need kita, kebutuhan mental kita. Ketika Anda mau menelpon anak Anda yang berada di Jerman, sedangkan Anda di Jakarta, tinggal angkat telepon, dial langsung sampai ke Jerman. Ini kebutuhan mental need, kebutuhan untuk berdiskusi, ya. Dan ini wormhole, tidak lagi merupakan garis, tapi merupakan satu lengkungan dari dua kertas itu, titik A mencapai titik B hanya langsung secara instan. Facebook sekali berbicara 500 orang tahu tentang Anda, ya. Bahkan bagaimana kita mencari sesuatu, ini mental need, ya, bukan mencari dalam fisik, tapi mau mengetahui sesuatu, mencari sesuatu. Yang sekarang kita pakai adalah Google, ya. Maka ini mental need kita, pemahaman kita terhadap sesuatu. Kalau kita mau tanya tentang informasi, tidak perlu lagi pergi ke satu tempat dan tanya orang secara fisik, tapi kita tinggal cari di Wikipedia. Bahkan GPS itu adalah membuat mental need kita tahu bahwa kita itu sekarang berada di mana. Mitra bisnis, inilah perbedaan zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu kita lebih mengekstensikan, membesarkan mental, physical need kita. Physical need kita, kebutuhan fisik, ya. Lari, memotong, ya, lalu apa, tombak, membunuh, ya. Sedangkan sekarang mental need yang dibutuhkan, ya. Mental need ini apa? Berhubungan dengan orang lain, berbicara, melihat gambar, mendapatkan informasi, tahu kita berada di mana. Inilah yang membedakan kita atau orang di zaman dulu dengan orang di zaman sekarang. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.